ba'dahu, belakangnya khutbah. Suaranya tidak jelas. Maju aja ya. Yang menghafal maju, dengar, biar telinga saya dengar. Ba'dahu, sudahnya. Rahmat. Rahmat. Sudah. Sudah Rahmat. Tepatnya. Arifin. Loh. Ya agak keras. Ba'dahu. Entar. Kalas ba'dahu. Sudah? Aduh. Belakangnya. Itu belum imam. Sudah belum? Belum imam. Ya. Al-Hadis Ruhamis. Belakangnya. Al-Hadis Khamis wala Rabi. Belum. Sudah belum? An-Nabi Hurairah. Inna Allah Ta'ala yaghar. An-Yakti al-Mar'u. Mutafakun. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, kontraktor berikutnya. Ya, belakangnya. Ada enggak? Bukasa. Sudah belum? Hadis khamis. Wala Rabbi. Khamis. Wahai, barakallahu fikum, sadakallah, hirsan. Sampingnya Abu Mu'ad, apa enggak? Oh, mana? Oh, Azam, ya Azam, ya Azam. Sini, maju. Suaranya pelan. Tahan. Catatannya dah. Sini. Dah dengar saya, suara kamu pelan, anaknya juga pelan. Catatannya dah. Catatannya. Ya. Al-Hadisu. Rabi. Besarnya pelan banget, Pak. Sini berdiri di. Telinga saya enggak dengar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadzaku. Kunna panjang ya hi na'udduha khata hadza Ya. Salam belum? Fakih. Fakih belum ya? Saya belum. Alah, insyaallah. Ini sudah belum? Sudah ini belum? Ya, Ibrahim. Wa ghairatullah. An ya'tiyal mar'u. Masya Allah. Saya belum? Haris. Haris belum ya? Oh iya. Ya, Abu Akila, Abu Akila, sudah belum? Katanya sekarang. Belum ya? Abu Ismail sudah belum? Belum. Tidak bisa nyambi ya? Belum? Yang lain ikut murojaah ya, Ahi. Faedahnya besar murojaah hadis. Mengingat hadis-hadis Rasulullah SAW. Fihi fawaid kasir. Di murojaah. Kita akan masuk hadis yang panjang. Gimana ini murojaahnya? Kita baca dulu hadis bab muraqabah, hadis yang ke-6. As-sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sami'an nabiyya. Bahwasannya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata. Inna salasatan min bani Israila. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Bani Israel ya, ini keturunannya Nabi Ishak. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Israel ya, ini keturunan Nabi Ishak. Saudaranya Nabi Ismail. Abrosa wa aqra'a wa a'ma. 3 orang Bani Israel, yang pertama Abros. Abros yakni orang yang memiliki penyakit kulit. Kulitnya berwarna-warni. Mungkin Abros yakni penyakit yang menimpa pada bagian kulit. Yang ini sulit disembuhkan. Pada para dokter-dokter. Apa ya penyakit apa ya? Penyakit kulit, kusta apa? Penyakit kulit yang sulit disembuhkan oleh para dokter. Iya. Wa aqra'a. Aqra' yakni orang yang tidak memiliki rambut pada kepala. Botak. Ya. Botak, tidak ada rambutnya sama sekali. Yang ketiga, a'ma. A'ma yaitu orang yang buta. Tidak melihat. 3 orang ini kata Rasulullah SAW, fa'aradallahu ayyabtaliyahum. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Ya, ingin menguji mereka. Diuji. Ya. Fa ba'athallahu maka Allah Ta'ala mengutus ilaihim atas mereka malakan, malaikat. Itu disebutkan namanya. Siapa nama malaikatnya? Allah utus kepada mereka seorang malaikat. Maka kemudian fa'at al-abroso, maka dia mendatangi al-abros, orang yang punya penyakit kulit, yang penyakit ini sulit disembuhkan. Ya. Maka kemudian malaikat barakallahu fikum bertanya, faqala, ayu syai'in ahabbu ilaik, ayu syai'in ahabbu ilaik, apakah harta yang paling engkau sukai? Harta apa yang paling engkau sukai? Ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau cintai? Apa yang engkau paling cintai? Qala launun hasanun. Maka orang yang terkena penyakit abros itu menjawab, launun hasanun, warna kulit yang bagus. Wa yudhibu wa jildun hasanun, kulit yang bagus, warnanya bagus, jenisnya juga bagus. Itu yang diharapkan. Wa yudhibu anni alladhi qad qadarani an-nas, wa yudhibu, dan Allah menghilangkan, menghilangkan dariku alladhi qad qadarani an-nas, yang manusia tidak suka dengan keadaanku ini. Yani penyakit kulit ini orang tidak suka untuk mendekat, jijih melihatnya, begitu. Orang lihat itu jijih, sehingga tidak suka mendekat. Sehingga orang ini memohon kepadanya untuk supaya Allah menghilangkan jenis penyakit yang penyakit ini menyebabkan orang itu tidak suka mendekati dirinya. Ya. Famasahahu, kata Nabi SAW, famasahahu, maka malaikat pun mengusapnya, diusap. Ya. Begitu diusap, fadzahaba anhu qadarahu, maka hilanglah dari orang tersebut penyakitnya. InsyaAllah. Karena Allah Ta'ala menyembuhkan sesuatu barakallahu fikum dengan sebab, dan di antara sebab yang Allah jadikan di sini ialah diusap oleh malaikat. Gitu. Allah menciptakan sesuatu dengan sebab sembuh tadi sehingga diusap sembuh. InsyaAllah. Begitu diusap dan sembuh, wa u'tiya launan hasana, langsung diberikan warna kulit yang bagus. Ya. Orang yang lihat pun sudah tidak jijih lagi. Ya. Sudah cantik kulitnya. Begitu. Sudah cakep warnanya. Begitu. Maka kemudian setelah diberi kulit yang bagus, ya, ditanya lagi oleh malaikat, fa'ayul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai? Karena orang itu kecintaannya terhadap harta bermodel-model. Ada yang suka motor, ada yang tidak suka motor, ada yang suka mobil, ada yang tidak suka mobil, ada yang suka kambing, ada yang suka sapi. Beda-beda orang, beda-beda kesukaannya. Fa'ayul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai? Qala, orang ini mengatakan al-ibil. Tapi perawi ragu. Al-ibil atau bakor. Ya. Perawi hadis ini ragu. Ibil atau bakor. Al-ibil atau qala bakor. Ya. Unta atau sapi. Syakkarawi. Ya betul? Syakkarawi. Ragu perawi hadis. Ya. Akhirnya, fa'u'tiya naqatan asra'a. Allah berikan unta yang bunting. Unta yang bunting. Unta yang bunting adalah unta yang menunjukkan sudah, tapi bunting yang sudah hampir melahirkan. Gitu. Namanya Asra, Usra. Seperti dalam surat At-Takwir, gimana? Wa idzal isyaru, wa idzal isyaru, wa idzal isyaru utilat. Kalau sudah datang hari kiamat, di saat terjadi hari kiamat, al isyar, isyar tadi unta yang sedang mau melahirkan itu apa? Utilat, ditinggalkan. Ya. Duh, harta yang mahal kok ditinggalkan? Iya, karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Sehingga kata Allah, wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta yang bunting itu ditinggalkan. Ya, oleh manusia. Di saat terjadinya hari kiamat nanti, harta-harta tadi ditinggalkan, padahal harta berharga. Maka kata Nabi SAW, fa'u'tiyana qatan usra, orang itu diberikan unta yang bunting yang hampir melahirkan. Nunggunya tidak lama. Qala, lalu didoakan. Lihat di sini. Doa malaikat mustajab. Barakallahu laka fiha. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dengannya. Ternyata Masya Allah. Nanti diceritakan unta tadi berkembang-berkembang sampai berubah satu lembah. Satu lembah. Dalam waktu yang cukup tidak terlalu panjang, unta berkembang-berkembang sampai akhirnya satu lembah unta. Insya Allah. Itulah doa malaikat. Ya, mustajab, Allah kabulkan. Terusnya, itu orang yang pertama, orang yang kulitnya si belang ya tadi. Maka yang kedua, dikisahkan oleh beliau, fa'atal aqra'a, maka malaikat kemudian mendatangi aqra. Aqra yaitu orang yang kedua yang tadi memiliki ujian, diuji dengan tidak memiliki rambut, ya. Karena rambut itu mempercantik kepala, ya, sebagai mahkota kepala rambut, sehingga semakin punya rambut semakin bagus. Tapi masya Allah orang ini diuji oleh Allah tidak punya rambut, begitu. Maka kemudian ditanya, ayu syai'in ahab ilaik, apa yang paling kau sukai? Ya. Kata orang ini, sya'run hasanun, rambut yang bagus. Ya. Kepengin punya rambut. Siapa yang tidak punya kepengin punya rambut? Semuanya berharap punya rambut yang bagus. Tapi kadang ada orang diberi nikmat rambut bagus, malah kemudian dia apa? Dirobah menjadi rambut yang jelek. Dikasih warna-warni kayak pelangi. Ya, yang sebelah kanan warna merah, setengah kuning, yang sebelah kiri coklat begitu, jadi warna-warni. kayak es krim itu ya. Alhamdulillah min dzalik. Tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Disyukuri nikmat. Sampai orang ini berharap memiliki rambut yang bagus. Terusnya. Wayadhabu anni hadzal ladzi qadaronin nas. Dan Allah menghilangkan dengan apa yang manusia tidak suka denganku. Jadi orang lihat orang itu tidak suka. Rambutnya tidak ada. Tidak suka. Akhirnya apa? Fama sahahu, malaikat pun mengusap laki-laki tersebut. Fadzahaba anhu, dan hilanglah penyakitnya. Wa utiya sya'ron hasana, dan diberi oleh Allah rambut yang bagus. Langsung tumbuh rambutnya bagus. Kala ditanya lagi, ditawarin oleh malaikat, ayyul mali ahabu ilaik, harta apakah yang paling engkau sukai? Ditawarkan. Karena masing-masing orang kesukaannya terhadap harta berbeda. Beda. Harta apa yang paling engkau sukai? Kalau yang pertama tadi apa? Milih unta. Kalau yang kedua ini dia mengatakan al-baqor. Dia lebih mencintai al-baqor. Sapi. Fa'utiya baqaratan hamila, diberikan unta yang bunting, tapi buntingnya sudah hampir lahir. Gitu. Dan didoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dengannya. Begitu. Setelah diberikan unta, nanti akan datang riwayat berubah menjadi satu lembah sapi. Insyaallah dalam waktu yang cukup pendek Allah berikan barokah pada sapi-sapi ini sehingga berkembang banyak menjadi satu lembah sapi. Masya Allah. Kalau harga sapi sekarang misalkan 15, 14, 10, satu lembah sudah jadi miliaran ya. Masya Allah. Orang jadi orang kaya besar. Qala, maka dikatakan di sini fa'atal a'ma, maka kemudian dia si malaikat tadi mendatangi orang yang buta. Mendatangi orang yang buta. Kemudian ditanya si buta ini. Ayul mal ahabbu ilaik, apa yang paling engkau cintai? Apa yang paling engkau cintai? Qala, dia menjawab, ayyaruddallahu ilayya basori, agar Allah Ta'ala mengembalikan kepadaku penglihatanku. Ya, agar Allah Ta'ala mengembalikan penglihatanku. Karena dia sebelumnya melihat. Ya, dia bisa melihat. Sehingga dia menginginkan kembali diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan penglihatannya. Terusnya, famasahahu faubsiran nas, dan aku bisa melihat orang. Nikmat melihat orang. Mata itu nikmat. Alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah menciptakan dua mata? Dengan mata kita bisa melihat segala nikmat keindahan dunia. Terusnya, famasahahu, maka malaikat pun mengusap orang tersebut. Faraddallahu ilaihi basarahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Ya, langsung diusap langsung bisa melihat, luar biasa. Iya. Qala, maka kemudian malaikat bertanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang paling engkau sukai? Ya, ditanya. Jawabannya, al-ghanam. Orang ini zuhud. Apa itu zuhud? Milih yang sedikit dari dunia. Kalau yang pertama milih yang gede, apa itu? Unta. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing kecil. Ya, dia orangnya zuhud. Masya Allah, zuhud. Milih kambing aja lah. Ya, zuhud orangnya ini. Masya Allah. Berbeda dengan yang pertama dan kedua, milih yang gede dari dunia. Tapi orang ini zuhud, milih yang sedikit kecil wujudnya, kambing. Tidak apa-apa, namanya orang beda-beda juga kesukaannya. Ada yang suka kambing, ada yang suka kelinci, ya, lebih kecil lagi. Ada yang suka lebih kecil lagi, apa sih, bawah kelinci? Marmut, ya. Masing-masing orang kesukaannya beda-beda, tafadhol. Jadi barokah. Terusnya, setelah itu, fa'u'tiya syatan walidan, maka diberikan oleh Allah, oleh malaikat tadi, kambing yang beranak. Fanta jahazani wa waladahaza, maka lahirlah ya sapi, lahir pula unta, dan lahir pula ini kambing beranak. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal khonam, maka bagi orang yang diberi unta jadi satu lembah, dan bagi ini satu lembah yang dari unta, yang dari sapi. Walihada, dan bagi untuk atau untuk orang ini yang diberi kambing, wadin minal ghanam, satu lembah dari kambing. Jadi semuanya jadi satu lembah, satu lembah, satu lembah. Perkembangannya cepat. Perkembangannya cukup besar. Ini rezeki dari Allah Ta'ala. Masing-masing orang diberi rezeki sesuai dengan ketentuannya dari si Allah Ta'ala. Lanjut kisah. Setelah orang ini yang buta, yang belang, yang botak tadi berhasil jadi orang berharta, ya, jadi orang yang sudah bagus posisi kedudukannya, warna rambutnya sudah bagus, apa warna rambutnya sudah bagus, diberi kulit yang bagus, orang yang buta pun bisa melihat, orang sudah tidak lagi jijih melihat mereka, sudah mau mendekat, ya, karena sudah punya harta dan sudah bagus penampilannya, barakallahu fikum, itu ujian. Itu namanya ujian. Ujian. Karena ujian itu kadang dirasakan enak, kadang tidak enak. Kalau tadi tidak melihat, ujian. Tidak punya rambut, ujian. Ya. Punya kulit yang jelek, ujian. Tapi ingat, diberi rambut yang bagus juga ujian. Diberi warna kulit yang bagus, ujian. Bisa melihat juga, ujian. Semua ujian. Karena Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Surat apa ya? Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan bisyarri wal khair. Dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Iya. Terus ya. Lihat, Allah akan menguji mereka. Summa innahu atal abros. Sesungguhnya malaikat itu datang kepada abros. Abros tadi orang yang kulitnya belang. Fi suratihi wa hayatihi. Dalam surahnya. Ya, bentuk dan rupanya. Rupa dan keadaannya sama seperti orang ini dulu. Malaikat berubah menjadi orang seperti tadi. Karena malaikat dengan izin Allah bisa berubah bentuknya menjadi manusia. Sampai malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan berpakaian yang sangat putih. Gitu? Sangat putih pakaiannya dan sangat hitam apanya? Rambutnya. Siapa itu? Jibril. Dalam bentuk manusia. Sama dalam kisah ini juga malaikat diperintah atau dikehendaki oleh Allah berubah bentuknya menjadi seorang yang abros, tidak apa tadi kulitnya belang. Datang menemui orang yang dulu terkena penyakit belang tadi. Faqala, malaikat mengatakan, rajulun miskin. Saya ini orang miskin. Ya, orang miskin, qadin qata'at biyal hibalu. Telah terputus al-hibal. Hibal yakni sebab-sebab. Hibal itu secara bahasa maknanya hablun. Apa itu hablun? Tambang. Tali. Tapi maknanya di sini al-hibal yakni asbab. Al-asbab. Sebab-sebab. Telah terputus bagiku sebab-sebab yang bisa menghantarkan perjalananku. Di safari dalam perjalananku. Fala balagho li al-yawma illa billah summa bika. Lihat. Bekalnya sudah habis. Ya. Maka tidak ada yang balagho li yang bisa menyampaikan dalam perjalananku ini. Illa billah. Kecuali karena Allah. Summa bika. Kemudian karena sebab engkau. Jadi dia sudah minta atas nama Allah. Berarti orang yang sudah sangat butuh. Meminta bantuan, pertolongan kepada orang yang mampu memberi. Artinya apa? Orang ini sudah sangat butuh. Sampai mengatakan tidak ada lagi yang bisa menolong. Kecuali Allah, kemudian engkau. Ya, memohon kepada laki-laki tersebut. As'aluka billadhi a'taka launal hasana. Aku mohon kepadamu. Ya? Dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu dari warna kulit yang bagus. Wal jildal hasan, jenis kulit yang bagus. Wal mala, dan harta. Ba'iran ataballahu bihi fisafari. Aku minta seekor sapi. Unta saja, satu ekor unta saja. Ba'ir, aku meminta kepadamu satu ekor unta yang bisa ataballahu menyampaikan fi safari dalam safarku. Minta bekal seekor sapi, ya? Karena bekalnya sudah habis. Faqala, lalu laki-laki tersebut mengatakan, al-hukuku kasirun. Masyaallah, hak-hak harta itu banyak. Padahal dia punya unta berapa? Satu lembah. Tapi jawabannya enteng. Al-hukuku kasirah. Hak-hak harta yang harus saya keluarkan banyak. Begitu. Artinya orang ini tidak mau memberikan bantuan, pertolongan kepada orang yang sudah minta dengan sungguh-sungguh meminta, ya. Tetapi barakallahu fikum, malaikat mengatakan, mengingatkan ya, karena orang kalau diberi harta kadang lupa terhadap Allah Ta'ala, lupa terhadap dirinya, lupa terhadap temannya, ya. Ka'anni a'rifuka alam takun abros, seolah aku mengenalmu. Bukankah kamu orang yang abros, dulu kulitnya belang, terkena penyakit abros. Yakzurukan nas, dan orang menjauhi, menganggap jijih kepada kamu. Orang merasa jijih dari kamu. Fakiran, dalam keadaan kamu fakir. Fa'atokallah, lalu Allah berikan harta. Faqala, tetap dia mengatakan, innama warastu hadal mala kabiran an kabirin. Berdusta. Sesungguhnya aku mendapatkan warisan harta ini dari bapakku dan dari bapakku. Ya. Faqala, maka malaikat mengatakan, in kunta kadziban, jika kamu berdusta. Fasayyarakallah ila ma kunta, jika kamu berdusta, Allah akan rubah seperti keadaanmu dulu. Kulitnya belang, orang tidak suka kepada kamu, dan kamu jadi fakir lagi. Ya, itu ucapan malaikat. Dan kita lanjutkan lain kesempatan insyaallah, sampai pada kisah orang yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillah.